الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani fiddin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ulama dan kewajiban kita untuk menghormati para ulama dan juga ilmu-ilmu para ulama, yaitu ilmu din. Hal itu dikarenakan bahwa Allah Azza wa Jal telah memposisikan mereka pada kedudukan yang tinggi, maka kita pun wajib memposisikan mereka pada kedudukan yang tinggi. Tidak mungkin bagi kita merendahkan sesuatu yang ditinggikan oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis yang sebelum ini kita baca, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa wa innal ulama warathatul anbiya, dan sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan uang, dinar maupun dirham, harta benda, emas ataupun perak. Wa innama warathul ilm, mereka itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil bagian yang cukup. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan keutamaan yang lain bagi mereka para ulama, bahwa para ulama mereka menjadi pewaris para nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus di umat ini, sebagai nabi kita yang kita menjadi umatnya, beliau tidak meninggalkan di tengah-tengah umat ini berupa harta benda, emas maupun perak. Dan kita tahu kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat meninggalnya, karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal masih punya tanggungan, di mana baju besi beliau masih tergadaikan. Karena beliau membeli gandum dari seorang Yahudi, kemudian barang baju besi sebagai barang gadaiannya, meninggal masih punya tanggungan. Mana harta benda yang beliau tinggalkan? Bahkan disebutkan dalam riwayat, nahnu ma'asyaral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi itu tidak diwarisi, yakni harta benda kami. Kami yang meninggalkannya itu jadi sedekah. Ini sebuah riwayat menyebutkan begitu. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Ilmu yang beliau ajarkan. Justru ternyata ini lebih baik daripada warisan harta benda. Kalau warisan harta benda bagi seorang yang mewariskan akan diambil oleh kerabat, tapi kalau ilmu yang diwariskan, maka ahli warisnya menjadi banyak, manfaatnya lebih menyeluruh. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwa para nabi itu mewariskan ilmu, sehingga ahli waris mereka banyak. Dan terbuka peluang untuk menjadi ahli waris nabi, peluang yang besar. Kita bisa menjadi ahli waris nabi. Antum semua bisa menjadi ahli waris para nabi. Lebih khusus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam masih berkesempatan dengan peluang yang lebar. Tinggal kita mau apa tidak. Kita mau daftar jadi pewaris nabi apa tidak. Ibaratnya begitu. Padahal gak perlu daftar-daftaran ya. Tinggal antum belajar nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmunya. Yang beliau ajarkan baik berupa ayat-ayat Al-Quran yang beliau sampaikan maupun hadis-hadis. Pelajari. Berarti dengan itu kalian mendapat warisan Nabi. Semakin banyak yang kita belajari, semakin banyak kita dapat dari warisan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dan ulama juga mengingatkan bahwa kata-kata ahli waris, pewaris, warasah, ini mengandung suatu pengertian, berarti mereka itu orang-orang dekat dengan Nabi SAW. Karena yang namanya ahli waris itu adalah orang dekat bagi al-muwarris, orang yang mewariskan. Jadi seorang talibul ilm dan seorang apalagi ulama sudah mendapat warisan berupa ilmu dan mendapatkan kedekatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga tempatnya pun insyaallah di akhirat kelak ya akan dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini keutamaan besar. Walhamdulillah, ini peluang terbuka untuk siapapun dari muslimin. Tidak dikhususkan. Bukan khusus untuk keluarga Nabi, Ahlul Bait. Bahkan ini bersifat umum. Orang Indonesia juga berkesempatan besar. Bukan hanya orang Arab, tapi belajar bahasa Arab ya. Orang Indonesia enggak belajar bahasa Arab yang dapat peluang ini dengan sempurna. Belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu alat, nahunya, sorofnya, baca ayat, baca hadis, tafsir ayat, tafsir hadis, ilmui, pahami, amalkan dan tebarkan. Nah, walhamdulillah, ini kemurahan dari Allah Azza wa Jal untuk kita semuanya. Bahkan disebutkan di sebagian kitab ya tentang ulama-ulama yang menonjol di berbagai negeri. Ternyata waktu itu zaman-zaman tabi'in, banyak dari orang-orang yang non-Arab, ajam. Imam Bukhari sendiri bukan Arabi, bukan orang Arab. Bukhara. Ya, Atha, orang berkulit hitam, bukan orang Arab. Ya. Makhul dan banyak dari orang-orang yang mereka menjadi ulama-ulama besar yang dulunya bahkan mawali budak-budak dulunya. Ikhwan fi din azzakumullah. Jadi sekali lagi ini peluang besar, hendaknya kita manfaatkan. Bersemangatlah dalam talabul ilm untuk menggapai keutamaan menjadi pewaris Nabi. Ikhwani fi din rahimakumullah. Pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim perumpamaan manfaat yang diberikan oleh seorang yang belajar kemudian menyampaikan. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bih min al-huda wal-'ilm kamathali ghaitsin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya, yaitu ilmu dan petunjuk, al-huda wal-ilm. Kama tali ghaithin asaba ardan, itu ibarat hujan yang mengenai bumi. Fakanat minha ta'ifatan, ta'ifatun tayyibah qabilatil ma' fa'ambatat al-kala wal-ushbal kathir. Di antara bumi itu ada sebagian yang tanahnya bagus, menyerap air, kemudian menumbuhkan pohon-pohon. Wal-ushbal kathir, dan rumput-rumput yang banyak, tanah subur. Wa kana minha ajadib amsakat al-ma. Kemudian di antara tanah itu juga ada yang ajadib, yakni semacam cadas, ya. Dia menahan air, tidak menyerapnya. Amsakat al-ma, menahan air. Maka dari dua tanah yang ada ini, fanafa'allahu bihan nas, Allah memberikan manfaat kepada orang-orang dari dua jenis tanah ini, sehingga manusia bisa syaribu wasaqau wazara'u. Dari tanah-tanah tersebut ada yang bisa meminum air karena air tertahan, dia bisa ambil untuk masak, makan, minum. Wasaqau wazara'u, bisa pula dia siramkan kepada tanaman, atau dia minumkan kepada dirinya, keluarganya, dan ternaknya. Wazara'u, bisa pula di tanah yang lain, seperti tanah pertama, dia bisa bercocok tanam. Sehingga jenis tanaman, jenis tanah satu dan dua bisa memberi manfaat, walaupun kadar manfaatnya beda-beda. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Ada juga jenis tanah yang lain. Tanah itu qi'an, yakni qa', qa'an safsafa. Tanah yang rata, ya, lurus dan tidak menahan air, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak menyerap, tidak menahan, ya, sebagaimana yang pertama. Akhirnya apa, ibaratnya tidak mengambil manfaat dari siraman air hujan itu. La tumsiku ma'an wala tambutu kala'a, menahan air tidak, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan juga tidak. Nah, itulah perumpamaan ilmu yang menimpa manusia. Ilmu ibarat air, manusia ibarat tanah yang tertimpa air itu. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu Allahu bima ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allama. Itulah permisalan orang yang paham terhadap agama Allah. Golongan pertama dan kedua, jenis tanah yang pertama dan tanah yang kedua, itu perumpamaan bagi orang yang dapat menerima ilmu, walaupun tingkatannya berbeda. Ada orang yang paham terhadap ilmu yang sampai kepadanya. Kadar pemahamannya bertingkat-tingkat. Ada jenis ulama yang satu ayat mungkin dapat dia ambil darinya berbagai ilmu, hukum. Satu hadis dia terima, dapat mengambil darinya berbagai hukum. Nah, ini seperti ulama-ulama besar. Seperti para ulama mujtahidun, Imam Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain, dan yang segolongan mereka. Mereka kadang satu hadis dibaca, tapi tersimpulkan oleh mereka sekian banyak kesimpulan-kesimpulan hukum. Makanya Imam Syafi'i pernah ya semalaman tidak tidur merenungkan satu hadis. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Hadis tentang itu. Wahai Abu Umair, ya, apa yang dilakukan oleh Nughair? Kamu punya burung kecil, ya, burung kecilnya ternyata mati. Nabi menghibur anak itu. Yang oleh orang-orang yang tidak tahu hukum, mereka mengatakan apa manfaatnya hadis itu? Hadis nggak ada manfaatnya. Tapi ternyata oleh Imam Syafi'i semalaman direnungkan sekian puluh ya faedah yang diambil dari hadis itu. Nah, ini ibarat tadi. Tanah yang menyerap air kemudian menumbuhkan berbagai tumbuhan yang banyak. Seorang ulama menyerap ilmu yang Allah turunkan kemudian muncul darinya berbagai kesimpulan hukum yang benar darinya. Nah, begitu pula ulama-ulama yang lain yang semacam beliau, walaupun juga tingkatannya berbeda-beda. Ada pula sebagian orang yang paham menyerap atau menahan ilmu tadi, tapi tingkat pemahamannya tidak sedalam yang pertama. Ada orang hafal ayat, hafal hadis, paham maknanya, paham maksudnya, tapi tidak begitu meluas. Dia paham secara global. Ini memberi manfaat apa tidak? Tetap ini bermanfaat, paling tidaknya untuk dirinya dan untuk orang yang di sekitarnya, walaupun tidak dalam radius yang luas. Yang jelas ada manfaatnya. Maka Nabi katakan, orang-orang ini, nafa'allahu bima ba'atanillah bihi. Allah telah memberi manfaat dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Allah utus Rasulnya dengannya, yaitu ilmu. Manfaat bagi mereka. Fa'alima, mereka mengetahui. Wa'allama, dan mereka mengajarkan kepada orang-orang. Sehingga di sini banyak memberikan faedah kepada manusia. Paling tidaknya tadi yang menahan air, ya, walaupun tidak tumbuh darinya rumput-rumput, tapi air itu bisa diambil oleh yang lain. Seperti yang Nabi katakan, bisa jadi orang menyampaikan hadis kepada yang lain, dan orang lain itu yang disampaikan kepadanya hadis lebih paham terhadap hadis itu daripada yang menyampaikan, ya. Seperti tanah tadi, dia menahan. Dia sendiri mengambil manfaat, tapi enggak seberapa. Orang lain yang mengambil darinya air, lebih memanfaatkannya. Nah, begitu pula ilmu. Saya hanya hafal hadis itu, paham sederhana pemahaman saya terhadap maknanya. Saya sampaikan kepada orang, ternyata dia lebih dalam memahami hadis-hadis itu. Mungkin saja. Kata Nabi SAW, rubba muballagin aw'a min sami'in. Sejadi orang yang disampaikan dia lebih paham dari orang yang mendengar langsung. Nah, tapi semuanya bermanfaat. Fa'alima wa'allama. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Dan permisalan yang ketiga adalah permisalan bagi orang yang lam yarfa' bidzalika ra'san, istilahnya dengan ilmu itu tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Jadi tidak ada manfaat sama sekali maksudnya. Ya. Ilmu sampai kepadanya hanya lewat saja. Dia enggak bisa ambil manfaat, apalagi mau memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Hanya lewat saja. Walam yakbal hudallah, enggak menerima, ibarat air yang kedua tertahan. Ini nahan saja tidak. Lam yakbal hudallah, tidak menerima petunjuk dari Allah, alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, itulah kondisi manusia seperti yang Nabi sabdakan. Tentu benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, dan kita pun melihat kenyataannya begitu. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka dari itu hendaknya kita berusaha dengan apa yang kita mampu dan kita bisa. Kita mempelajari ilmu, walaupun kita hanya bisa menahan, dalam arti ibarat tanah cadas tadi. Tidak semua dari kita mungkin bisa menjadi seorang da'i, juru dakwah. Bahkan santri-santri pun yang di pesantren-pesantren tidak semuanya bisa jadi seorang juru dakwah, da'i ilallah. Tapi tidak berarti kemudian putus asa dan tidak belajar. Karena yang namanya belajar, sekali lagi, walaupun duduk di majelis ilmunya saja, itu sudah manfaat. Ya. Tetap dia bercita-cita tinggi, tapi dia pun mesti menyadari bahwa dirinya belum mesti menjadi seorang da'i, apalagi ulama. Namun paling tidaknya itu manfaat untuk dirinya. Paling tidaknya itu manfaat untuk dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwa manusia itu ibarat 100 ekor unta. An-nasu ka ibili mi'ah. Manusia ibarat 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta itu hampir-hampir kamu tidak bisa mendapatkan yang betul-betul tangguh. Hampir-hampir satu pun enggak kamu dapatkan. Nah, tetap ada, cuma berapa? La takadu tajidu minha rahilah, kata beliau. Hampir-hampir satu saja kamu enggak dapati. Betul-betul tangguh. Nah, kita mesti menyadari kenyataan ini. Bahwa tidak setiap talibul ilm mesti pada tingkatan nanti akan menjadi seorang ulama. Sekarang di zaman sekarang saja yang namanya ulama terhitung, ya kan? Anggap misalnya para ulama Syekh Al-Fauzan, Syekh Ubaid, Syekh Rabi', dulu Syekh Mukbil dan masyayikh, teman sekelas mereka berapa? Ya. Bukan sekelas mereka, seleting mereka mungkin di sekolah-sekolah lain berapa? Tapi yang betul-betul muncul sebagai ulama terhitung, ya kan? Nah ini. Nah, bukan berarti nggak manfaat yang lain. Yang lain manfaat mungkin untuk kalangan lebih kecil. Ada lagi mungkin yang manfaat untuk dirinya sendiri. Tapi itu sudah khairun azim, kebaikan yang besar. Makanya ketika kita belajar, kita canangkan yang penting kita diri sendiri dulu. Kita belajar untuk memperbaiki diri saya, untuk memperbaiki baik dalam bab keyakinan, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab akhlak, paling tidaknya kita. Ini sudah masya Allah kebaikan yang sangat besar. Ya. Syukur-syukur bisa lebih luas keluarga kita, karena kita ketika Allah beri umur kemudian menikah, kita punya kewajiban mendidik istri kita dan anak-anak kita. Apa kata Allah? Ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jadi diri kita sendiri dulu, ya. Diri kita sendiri dulu. Kalau menjaga yang lain tadi dari neraka dengan ilmu dan pendidikan. Ya berarti kita jaga diri kita dulu dengan apa? Ilmu dan pendidikan untuk diri kita dulu sebelum yang lain. Kemudian walhamdulillah seorang berkeluarga, ya apa yang dia punya didik dengannya keluarganya dan anak-anaknya. Ya. Kalau ini saja sudah berhasil, masya Allah. Misalnya ada 100 keluarga semuanya begitu, masya Allah, masyarakat yang luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Apalagi dari mereka sekian orang yang juga bisa berdakwah memperbaiki yang lain, oh lebih-lebih lagi. Tapi seandainya kok ternyata kita ini dari jenis yang apa manfaatnya lebih kepada sekup pribadi saja, itu sudah luar biasa. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tapi sekali lagi saya ulangi, bukan berarti kita pendek cita-cita. Tetap cita-cita kita tinggi untuk kita dan keluarga kita. Kita berharap ya masing-masing menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya dan cukup luas dengan berdakwah. Tapi seandainya cita-cita itu tidak terwujud sehingga kita hanya cukup yang lebih kecil, syukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan kita tidak kemudian tadajjur, gusar dengan ketetapan Allah Azza wa Jal tersebut. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan tadi. Ikhwani fi din rahimakumullah. Nah, kembali kepada keutamaan hadis ini. Jadi kalau begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita pengertian tentang manfaat ilmu, di mana dengan ilmu itu manusia yang banyak dapat mengambil faedah. Manusia yang tidak terhitung bahkan bisa mengambil manfaat dan akan menjadi baik suatu masyarakat dengan disebarkannya ilmu agama. Dan perlu kita ingat ya bahwa ilmu agama itulah yang akan memperbaiki manusia. Dia dari jenis apa? Manusia sebelah mana? Mau dari Afrika, Eropa, Asia, ya, mana lagi benua yang lain, itu yang memperbaiki Islam. Tanpa Islam tidak akan jadi baik. Ya, Allah Azza wa Jalla menurunkan Islam untuk semuanya. Orang Afrika yang entah seperti apa karakter pribadinya akan menjadi baik kalau sudah tercelupkan pada dinul Islam. Begitu pula orang Eropa, enggak tahu seperti apa adat dan tradisi mereka dan karakter mereka, akan menjadi baik dengan Islam. Yang di Arab ya juga tentunya seperti itu. Karakter mereka seperti apa, tapi dengan Islam akan menjadi baik. Yang di Indonesia juga begitu. Karakternya kayak apa, akan dengan baik dengan Islam. Jangan diyakini sebaliknya, ya, karena kita orang Indonesia, Jawa, Nusantara, ya, jadi baiknya karena kita orang Jawa atau Sunda atau Indonesia, baiknya karena itu, bukan karena Islam, ya, sehingga kalau orang yang di Arab sana kena Islam tetap nggak baik-baik karena apa? Karena wataknya yang seperti itu. Ini pengertian yang salah. Ya. Yang memperbaiki itu adalah Islam. Orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia, kalau enggak terwarnai oleh Islam, enggak akan jadi baik. Ya, percaya apa enggak? Ya, harus percaya. Kenyataan penipu juga banyak. Ya. Pembohong juga banyak. orang yang gak berakhlak juga banyak dari orang-orang Indonesia. Ketika tidak mengamalkan Islam, ya, kesombongan juga ada, hasad juga ada. Ketika tidak mengikuti Islam. Dan kita dapati orang-orang yang mungkin secara umum karakter tempat mereka itu keras, ketika terwarnai oleh Islam akan menjadi baik, terdidik oleh Islam. Bahkan lebih baik daripada orang-orang kita. Ya. Nah, ini sekedar yakni teringat sesuatu tentang manfaatnya dinul Islam dan ajaran Islam yang memperbaiki umat. Ahibati fillah rahimakumullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Laula al-ulama la sara an-nas mithla al-bahaim." Kalau bukan karena ulama, manusia itu akan jadi seperti binatang. Ya, jadi orang Indonesia sekalipun yang dianggap lembut-lembut, kalau tidak ada ulama, ilmu agama yang mewarnai mereka, la sara kal bahaim, akan menjadi seperti binatang. Percaya apa tidak? Ya, harus percaya. Ya. Lihat mereka yang sudah, walaupun muslimin, tapi sudah meninggalkan adat-adat Islam. Pergaulan wanita laki-laki bebas. Ya, tidak kenal akhlak, tidak kenal malu. Kalau malu sudah hilang, kata Nabi, if'al masyita, semau kamu terserah. Ya itulah yang terjadi. Ya, bahkan sebagiannya lebih daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Lihat itu, orang-orang kita. Ketika tidak terwarnai oleh Islam, seperti binatang pergaulannya. Tidak punya rasa malu, tidak punya akhlak, apalagi ibadah. Ya, dan enggak tahu yang tersisa dari akidah, keyakinan. Wallahu a'lam. Nah, begitu pula masyarakat lain. Laulal ulama la sara an-nas kal bahaim. Kalau bukan karena ulama yang membawa ilmu agama, mengajarkan mereka, mereka akan jadi seperti binatang. Perpakaiannya seperti binatang. Akhlaknya seperti binatang. Dan berbagai hal yang menjadi seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ulama yang memperbaiki. Semuanya, masyarakat apapun dan dimanapun, ketika terwarnai oleh Islam, akan menjadi baik semuanya. Keyakinannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Selama mereka memperbaiki diri mereka dengan Islam. Tapi kalau separuh-separuh dalam memeluk Islam, oh kok tetap seperti itu ya, dia gak sempurna dalam melakukan Islam. Setengah-setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau seperberapa. Ya. Gak sungguh-sungguh. Jangan disalahkan Islamnya, tapi dianya yang melakukan Islam. Orang Islam mencuri, yang salah siapa? Islamnya apa? Dianya. Dia gak mengamalkan Islam. Jangan dikatakan siapa yang pencuri, muslimin, yang dipenjara itu siapa? Yang merampok, muslimin. Oh. Jangan salahkan Islamnya. Ya, kalau di Eropa siapa perampoknya? Pencurinya siapa? Penipunya siapa di Eropa? Ya, kufar, Nasrani, Yahudi dan lain-lain. Jadi kalau begitu bahwa kembali kepada ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, betul-betul manfaat ulama, mereka mendidik, memperbaiki, dan mereka memberi petunjuk sehingga manusia tidak seperti binatang dan nampak lebih jauh-jauh tentunya lebih baik kondisi mereka daripada orang-orang yang tidak kenal agama. Dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Belajarlah kalian ilmu, ilmu agama. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu kalau karena Allah, itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Asal lillah, belajarnya karena Allah, ikhlas, bukan karena hal-hal yang lain, tapi lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Ibadah, kita duduk di majelis ilmu itu ibadah. Kita berjalan menuju majelis ilmu itu adalah ibadah. Niatnya untuk apa? Untuk menambah ibadah kita, untuk menghilangkan kebodohan dari kita, untuk menambah iman kita, untuk mencari ridha Allah. Allah ridha dengan mereka yang belajar duduk di majelis ilmu. Allah ridha dengan mereka. Ini semuanya menjadi pendorong saya untuk duduk di majelis ilmu. Ini namanya ya, belajar ilmu lillah. Yang seperti ini akan menumbuhkan khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa talabahu ibadah. Dan menuntut ilmu, mencarinya, itu ibadah. Wa mudarasatahu tasbih. Kemudian kita mengulang-ulang ilmu yang kita telah catat, kita baca lagi, kita koreksi, kita murojaah dengan teman kita, ya, apa yang tadi disampaikan, ya, macam-macam tauhid ada berapa, gimana catatan kamu, syarat ucapan la ilaha illallah supaya sah ada berapa, tercatat di saya 7, di kamu berapa, 7 sama berarti, ya, apa saja diingat-ingat, dihafal, ini mudarasah. Mudarasatahu tasbih, ini adalah bentuk tasbih, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Wal bahtha anhu jihad, mencari ilmu, ini bagian daripada jihad. Di mana ada majelis ilmu, saya cari informasinya. Mungkin majelis ilmu, mungkin pondok pesantren, saya ingin pergi menuju kepadanya. Pencarian ilmu ini adalah bagian daripada jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu terhadap mereka yang belum tahu. Ketika kita tahu bahwa saudara kita, teman kita, tetangga kita, dia enggak tahu, kita ajari seperti ini. Yang benar seperti ini. Kalau belum tahu, kita beritahu. Nah, itu adalah sedekah. Bukan sedekah itu melulu dengan harta. Bahkan sedekah itu dengan berbagai macam yang bisa kita lakukan, diantaranya sedekah dengan ilmu. Bahkan itu lebih manfaat daripada sedekah dengan uang. Jadi mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu adalah sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbah. Dan memberikan ilmu kepada orang yang sudah berilmu. Oh, dia sudah tahu. Tapi kita juga mengajarkan. Ini qurbah. Ibadah punya nilai pendekatan diri kepada Allah. Makanya walaupun sudah tahu tetap belajar. Tidak kemudian sudah tahu, kemudian merasa, oh saya sudah tahu, saya enggak usah belajar. Para ulama kita rahimahumullah, kalau mengajari kitab-kitab, ya, yang diajarkan, ya kitab itu-itu saja. Misalnya, Syekh bin Baz rahimahullah, mengajarkan kitab apa? Ya, Usul Thalatha, Kitab Tauhid, ya kan? Bulughul Maram atau apa itu Muntaqal Akhbar, yang duduk di majelis beliau siapa? Bukan orang yang belum pernah baca kitab itu, yang duduk di situ bahkan doktor-doktor. Tapi belajar apa? Usul Thalathah. Jadi ini ta'allum badluhu li ahlihi, menyampaikan ilmu kepada orang yang sudah tahu. Ini bukan cuma-cuma Tidak ada artinya. Ini adalah qurbah, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar nahwu bahasa Arab dari tingkatan dasar sampai universitas, ya belajarnya mubtada khobar fa'il maf'ul inna kana dan afatwa, itu aja yang dipelajari. Ya. Bukan kemudian belajar nahwu yang bukan itu, lain. Enggak ada nahwu itu, adanya itu. Akidah itu adanya itu. Ya, ibadah ya dari dulu sholat, zakat dan itu sudah dan lain-lain. Jadi kalau begitu ada pula mengajarkan ilmu kepada orang yang sudah berilmu. Yang mengajarkan tetap mengajarkan, yang diajari tetap menerima, dan ini adalah bentuk taqarrub ilallah azza wa jal, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sahibu fil ghurbah, ilmu merupakan teman dalam kesendirian atau dalam keasingan. Ilmu merupakan teman dalam keasingan. Ketika kita hidup di masyarakat yang jauh daripada ilmu dan tuntunan agama, ilmu menemani kita. Kitab menjadi teman duduk kita. Kitab menjadi teman aktivitas kita. Ilmu mengingatkan kita kepada ulama-ulama terdahulu yang mendahului kita, sehingga seolah-olah kita hidup bersama mereka walaupun kita asing di tengah masyarakat kita. Jadi ilmu adalah sahib fil ghurbah, teman saat kita terasing. Wal muhaddithu fil khulwah, dan lawan bicara kita saat kita sendiri. Yani dengan kita mempelajarinya, murojaah, ketika kita sendirian, kita membaca, kita mendengar, ya, itu juga semacam teman seperti yang pertama. Nah, inilah wasiat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sehingga ahibbati fillah rahimakumullah, dengan ini maka ilmu, berbagai hal yang terkait dengannya, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, semuanya positif, baik dan ada manfaatnya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi bermudarat terkait dengan ilmu, asal semuanya sesuai dengan tuntunan. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang diriwayatkan dari Mu'ad, Allahu a'lam, tentang penisbatan ucapannya kepada Mu'ad, karena di sini penulis menyebutkan ada kelemahan dari sisi riwayat, tapi dari sisi makna ini benar. Ya, begitulah ilmu. Ala kulli hal, ikhwani fiddin a'azzakumullah, manfaat ilmu begitu banyak. Manfaat ilmu sangat luas. Dan kebaikannya kita juga merasakannya. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari dan masih banyak yang belum kita pelajari bisa mendorong kita untuk apa? Untuk lebih giat dalam talabul ilm. Talabul ilm itu adalah kehidupan kita. Talabul ilm itu kehidupan kita. Jangan berpikiran bahwa kita akan tamat dalam talabul ilm. Tidak ada. Tamat sekolah ada, tapi kalau tamat talabul ilm, tidak. Tamat pesantren ada, tapi tamat talabul ilm tidak ada. Ya, jangankan kok kita ulama yang sudah ilmunya itu luas sekali, Imam Ahmad rahimahullah dan yang lain, ketika ditanya sampai kapan belajar, kok enggak berhenti-berhenti, umur sudah senja, ya, barangkali tidak lama lagi ibarat matahari akan terbenam, kok belum juga selesai? Apa jawab ulama Imam Ahmad ketika ditanya sampai kapan? Minal mahbarah ilal makbarah. Dari mahbarah, yakni sejak kecil belajar menulis dengan tinta, sampai makbarah, sampai kuburan nanti. Itu ulama ya, yang ilmunya seperti apa Imam Ahmad itu, yang ulama mengatakan ilmu di hadapan Imam Ahmad itu ibarat satu papan yang terbentang di hadapannya, mau ngambil yang mana tinggal nyomot ya. Kalau kita jangankan hadis-hadis, ayat saja sebutkan ayat ini, mikir yang mana, ya Allah, enggak ketemu-temu, ambil mushaf baru ketemu. Apalagi hadis Nabi, hadis tentang ini kayaknya ada di Bulughul Maram, kayaknya, coba lihat dulu. Nah, itu kita. Imam Ahmad rahimahullah diumpamakan ulama, ilmu itu kallauh baina ainai. Ibarat lembaran di depan mata dia. Terpampang semuanya. Mau bab apa tanya? Bab perceraian. Oh, tinggal nyomot ini hadisnya. Mau bab apa? Bab jual beli. Tinggal oh ini sebelah sini hadisnya. Mau bab apa lagi? Bab adab-adab tidur. Oh ini ada hadisnya. Langsung tinggal comot. Imam Ahmad seperti itu ilmunya. Itu beliau menjawab, belajar itu sampai mati. Jadi ya, inilah jalan hidup kita. Tidak bisa lepas daripada ilmu. Dan tidak ada suatu keyakinan bahwa kita akan berhenti ilmu, belajar. Tidak. Sepanjang hidup kita, kita belajar. Walhamdulillah, ini jalan yang terbaik. Maka terus telusuri jalan ini sampai mati. Jangan sampai lepas daripadanya. Apalagi mengingat kebodohan merebak di mana-mana. Dan dengan kebodohan merebak di mana-mana, ahlul batil semakin gencar menyebarkan kebatilannya. Kita lihat orang-orang ahlul batil, mereka itu juga berjuang untuk apa? Untuk menyebarkan kebatilannya. Mereka capek. Jangan disangka ahlul batil itu enggak capek dalam menyebarkan kebatilannya. Capek dengan bergadang, menulis, membaca. Capek mereka. Ya, sampai terbit buku, website, ya, majalah, koran dan lain-lain, semuanya fil batil. Dalam kebatilan dan membantah ahlul haq. Tapi mereka berjuang. Nah, kita walhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk apa? Untuk yakni belajar ilmu agama yang benar. Insyaallah semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik kita untuk itu. Nah, kita ya harus berjuang. Ya, bukan kita mencontoh mereka ahlul batil, tapi ini kewajiban kita untuk memperjuangkan al-haq. Kita lelah, kita capek, kita mengorbankan waktu, tenaga kita, umur kita untuk ilmu. Nah, sampai kalau ulama dulu punya istilah, bagi orang yang belajar ilmu hadis, man talabal hadis aflas. Orang yang mau belajar hadis bangkrut dia. Bangkrut apanya? Ya bangkrut hartanya, tapi enggak bangkrut akhiratnya. Memang betul iya, karena waktunya dikuras untuk itu, hartanya untuk biaya belajar. Sehingga banyak ulama dulu itu sampai meninggal masih, kata orang, jadi kontraktor. Masih ngontrak rumahnya itu, belum punya rumah. Ya, dia meninggal dalam kondisi seperti itu banyak para ulama dulu. Karena hartanya dipakai untuk belajar. Dan dulu butuh biaya banyak, jangan dianggap sekarang saja butuh biaya belajar. Dulu butuh biaya besar. Perjalanan berbulan-bulan, ya kan? Uang dari mana untuk makan? Ya. Tinggal di negeri orang untuk belajar. Lintas negara kalau dihitung sekarang, ya. Karena dari misalnya dari Irak nanti ke Mesir, nanti ke mana lagi, ke Yaman, ke Makkah, Madinah, itu kan sudah lintas negara kalau sekarang. Itu perjalanan darat, jalan kaki atau naik kendaraan, butuh waktu yang panjang, tenaga yang ekstra dan modal yang besar. Nah, mereka siap? Siap. Rela? Rela. Semuanya demi ilmu. Apa yang kita lakukan? Ya, ini ya agak sambilan ya, belajar ilmu agama ini agak sambilan. Ya. atau yang memang ada sambilan saja. Kalau sempat baru belajar. Nah, jangan seperti itu. Ya, walaupun itu sudah alhamdulillah khair, tapi perlu ditingkatkan kebaikan itu. Kita perlu meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Ya. Mencari rezeki itu kewajiban. Tapi mencari ilmu juga sebagian dari kewajiban. Maka kita harus pandai-pandai membagi waktu dan memperjuangkan ilmu ini dan menebarkannya. Kalau kita belum bisa, kita alhamdulillah punya anak, kita calonkan ya menjadi calon para dai atau calon para ulama, syukur-syukur. Jadi alhamdulillah, enggak jadi ya, yang penting manfaat untuk dirinya. Ya. Begitu. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Yang penting jadi orang saleh. Disebutkan yang namanya saleh itu apa? Memberikan hak-hak Allah dan memberikan hak-hak hamba. Ini sudah masya Allah jadi salihin. Lebih-lebih salihin dan alim. Alimin. Ulama. Ini masya Allah. Nah, ikhwani fiddin a'azzakumullah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah azza wa jal senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya. Sehingga kita tetap berada di jalan talabul ilm dan nashrul ilm, menyebarkan ilmu. Keikhlasan yang itu senantiasa kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang pertama, apa hukum mengakikahi orang yang sudah meninggal? Ada khilaf di antara ulama, wallahu alam yang rajih tentang boleh atau tidaknya. Sebagian membolehkan, sebagian tidak, wallahu alam. Apa ikhwah, ada ikhwan yang memotret uangnya ratusan juta, kemudian memasangnya jadi foto profil WA atau Telegram. Apa nasihat antum? Ya, nasihatnya jangan. Ya. Kalau motret uang ya juga ada gambar makhluknya. Seandainya pun bukan pada posisi gambar makhluk, ya untuk apa dia memotret kalau memang itu uangnya dia? Kalaupun itu dia hanya ngopi dari potretan orang, nah, untuk jadi profil itu ya tidak baik ya. Itu ada unsur pendidikan yang tidak baik. Ya, sehingga kalau anaknya melihat, orang lain melihat, oh masya Allah uangnya banyak ini. Ini sukses rupanya dia. Ya. Nah ini ada pendidikan yang tidak baik. Bagaimana kondisi Syekh Saleh Suhaimi? Wallahu alam, saya tidak tahu persis terakhir, tapi sempat Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menganjurkan untuk tidak mendengar dari beliau karena membela Ibrahim Ar-Ruhaili bil batil. Ibrahim Ar-Ruhaili ini seorang doktor dalam bidang akidah, tapi menyimpang dalam bidang akidah pula. Sehingga ya ini namanya fitan ya, sudah belajar akidah tapi menyimpangnya di bidang akidah. Doktor di bidang akidah menyimpangnya bidang akidah. Ya karena dia wallahu alam tidak dekat dengan ulama-ulama. Ya, belajar hanya akademis tapi tidak julus mulazamah dengan ulama yang sungguh-sungguh. Wallahu alam, itu di antara sebabnya sehingga menyimpang dalam bab akidah dan diterangkan oleh ulama kita. Cuma Syekh Suhaimi membela dia dengan cara yang batil, yang enggak benar. Ya, jelas-jelas salah tetap dibela. Ini enggak benar. Wallahu a'lam. Apa ada tuntunan Islam untuk mengambil rajah atau buntalan-buntalan yang ditanam di rumah yang biasa dianggap menghindari mudarat tertentu? Bila ada, bagaimana menghancurkan? Itu kalau itu bagian daripada sihir atau yang sejenisnya, ya dihancurkan ya. Itu adalah hal yang batil. Kalau untuk menghancurkannya dibakar bisa, dipudarkan, disebar. Lebih baik dibakar ya. Ya, hancur. Bagaimana hukum orang yang membawa HP di dalamnya ada ayat Al-Quran? Ya, ulama belakangan ini berbeda pendapat tentang aplikasi Quran yang di HP. Ya. Sebagian ulama tidak membolehkan, sebagian lagi membolehkan. Dari ulama kita semua, Salafiyin, Ahlus Sunnah, dan saya rasanya pernah menyebutkan pendapat-pendapat mereka itu di majalah syariah, saya lupa edisi berapa. Sebagian ulama membolehkan karena itu beda dengan tulisan. Ya. Coba bisa antum lihat di majalah itu lebih rinci tentang alasan yang membolehkan. Walaupun sebagian ulama memilih untuk melarang. Bagaimana sikap kita yang benar dalam menyikapi dai-dai rojak yang atau yang semisal mereka yang selalu menutupi keburukan manhaj mereka di belakang ulama sunnah seperti Syekh Fauzan? Kaidah-kaidah yang Allah ajarkan kepada kita bahwa dan juga Rasulnya dan ulama juga menyampaikannya bahwa menilai kebaikan itu bukan kepada siapa yang menyampaikan, atau dengan kata lain orang yang menyampaikan, tapi menilai kebaikan itu dengan dalil. Makanya ulama mengatakan dalam kaidah-kaidah mereka atau sebagian ucapan wasiat mereka, ya, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebaikan itu tidak diketahui dengan orangnya. Terus diketahui dengan apa? Ya, dengan dalil. Wa innama yu'rafu ar-rijal bil haqq. Orang baru diketahui kalau dia membawa hak. Nah, haknya itu dari mana? Dari dalil Quran wal hadis. Jadi mau bertameng di belakang siapapun, sekarang mereka itu didukung oleh dalil atau tidak. Ya. Kalau tidak, yang namanya batil ya batil, walaupun bersembunyi di balik nama-nama besar. Ya, dulu banyak orang yang bersembunyi di balik nama Ibn Taymiyah atau nama-nama yang lain, tapi ketika mereka membawa kebatilan, ya tetap batil, ya. Dan wallahu alam, sekarang ini sering kita dapati beberapa bukti keunikan ustad-ustad rojak akhir-akhir ini, ya hampir dikatakan yakni apa, atau bahkan campur laki-laki perempuan, acara bersama, pengajian, main-main, belajar memanah. Ya, laki-laki perempuan campur. Ya. Yang lain lagi berfoto di baliknya apa? Background-nya. Bola itu yang Real Madrid atau apa? Apa? Saya enggak tahu. Berbangga berfoto di situ. Padahal itu Asbania, Spanyol, itu masyarakat yang paling kejam terhadap muslimin saat itu, pada perang salib. Muslimin dihabisi oleh mereka. Sekarang Muslimin berbangga dengan mereka. Berbangga dengan apanya? Bolanya. Tidak ingat mereka menghancurkan Muslimin di sana. Menyiksa dengan penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa. Nah, sekarang dibangga-banggakan Real Madrid. Real Madrid, Ustadz Roja selfie atau enggak tahu. Berfoto di situ. Backgroundnya Real Madrid. Ya. Unik ya kan? Enggak benar kan seperti itu? Belum lagi yang macam-macam. Ya, macam-macam. Itu kalau dikumpulkan keunikan-keunikan itu ya banyak sekali dari ustadz-ustadz mereka. Seperti itukah dakwahnya Ahlus Sunnah? Yang masuk di televisi, Trans TV ataupun yang lain. Ya. Pengajiannya diiringi dengan background musik. Belum lagi sebelumnya kadang ada orang perempuannya, presenternya perempuan. Ya. Nah, mungkin mau jadi akhwat mungkin diharapkan. Jadi ya masih bolehlah dakwah sama mereka. Mungkin begitu pikirannya. Sekarang kita pun bertanya, ulama kita begitu cara dakwahnya? Dulu jelas enggak dulu ya. Sekarang sudah Syekh bin Baz begitu? Syekh Al-Bari begitu cara dakwahnya? Syekh Utsaimin begitu cara dakwahnya? Ya. Kita enggak usah nganggap, enggak usah nyebut Syekh Mukbil karena mereka mungkin enggak ngaku itu. Walaupun sebagiannya pernah jadi muridnya kayak Abu Qatadah. Ya. Begitu Syekh Mukbil dulu. Ya sudah terpaksa nyebut juga akhirnya. Syekh Mukbil begitu dulu bagi yang pernah jadi muridnya. Ya. Sebut ulama-ulama Ahlussunnah yang sekarang. Ya. Syekh Al-Fauzan begitu. Syekh Al-Haidan begitu. Kalau Syekh Rabi sudah enggak diakui oleh mereka. Lajnah daimah seperti itu dakwahnya. Tidak ada seperti itu dakwah mereka. Jadi tarekah dakwah mereka ini tarekah dakwah yang tidak sejalan dengan ulama-ulama sunnah. Belum lagi manhaj mereka yang wala' terhadap ahlul batil. Ali Hasan dan lain-lain yang tetap seolah-olah menjadi guru besar mereka. Nah, jadi jangan tertipu oleh nama-nama yang mereka pasang untuk menjadi tameng mereka. Mengetahui al-haq ya, pada perbuatan yang mereka lakukan, bukan dari nama yang mereka elu-elukan. Apakah Syekh Fauzan mengetahui keburukan mana jidai dai roja? Wallahu'alam. Saya yakin kalau misalnya kayak acara yang di trans atau apa yang diiringi musik dikasihkan Syekh Fauzan pasti mengingkari. Yakin saya yakinnya, ya, ada musiknya, ada perempuannya, pasti mengingkari. Ya. Kalau Ali Hasan wallah alam mungkin enggak mengingkari ya karena sudah mirip-mirip dengan Ali Hasan, guru besarnya mereka. Syekh Abdul Razak pun seandainya yang juga mereka sering bersandar padanya, saya kan juga akan mengingkari itu, yang model seperti itu. Wallahu alam ya apa tidak, tapi saya tidak tahu, husnudzon saya. Ya. Nah, jadi ahibbati billah rahimakumullah. Nah, jadi cara dakwah mereka ini jelas-jelas tidak sejalan dengan para ulama Ahlus Sunnah Salafiyin qadiman wa hadithan, dulu maupun sekarang. Ya. Tidak sama. Berarti ya penamaan salafiyin yang mereka sematkan pada diri mereka tidak tepat kalau seperti itu tarekah dakwah mereka. Apalagi dengan wala'at mereka, loyal-loyal mereka kepada ahlul batil. Loh, bagaimana mereka banyak jumlahnya? Yes, walaupun banyak, sufi lebih banyak lagi. Oh, mereka kalau di Istiqlal 100 ribu, mau 200 ribu juga fadol, terserah. ya, ahlul batil lebih banyak, yang lebih batil dari mereka, ya, lebih banyak, dan itu tidak menunjukkan benarnya mereka. Ya, jadi kita tidak boleh tertipu dengan hal-hal seperti itu. Di tempat saya tidak ada atau jauh tempat kajian, malah yang dekat adalah kajiannya sururiin. Apa yang saya lakukan? Ya, jangan hadir di majelis mereka, walaupun tempat kajian salafiyin jauh. Tidak ini menjadikan bolehnya mengambil ilmu dari mereka. Walhamdulillah zaman sekarang fasilitas banyak, berbagai fasilitas Allah mudahkan melalui internet atau melalui aplikasi yang ada, ya, ada apa namanya, aplikasi-aplikasi yang bisa langsung mendengarkan ta'lim yang live maupun yang rekaman, seperti RII maupun Rashid ataupun yang lain, ya, alhamdulillah mudah sekali. Kalau tidak ada akses internet, ya ngerekam saja dari teman yang banyak, kemudian di rumah satu persatu didengarkan, bisa sekali. Ada orang pesan kepada kita, kemudian kita mengambil barang pada penjual dengan harga 50.000. Kemudian kita bilang ke pembeli atau pemesan harga 70.000. Tanpa kita membeli barang tersebut di situ. Yani kita ini statusnya sebagai apa? Penjual atau kita ini wakil? Kalau kita ini penjual, ma'ruf kita ini pedagang. Kemudian orang pesan, tolong carikan barang. Ya, kita tahu, orang tahu saya pedagang. Namanya pedagang ya, ngambil untung, ya kan? Ya, jadi saya ambil ini harganya sekian. Yang kamu pesan ini harga sekian. Itu boleh, wallahualam. Karena ini pedagang, orang pun tahu bahwa kita pedagang. Tapi kalau kita ini wakil, tolong carikan barang. Saya bukan pedagang, saya mungkin yakni sekedar dimintai tolong, ya. Maka ketika saya ambil barang, nggak boleh, oh ini harganya sekian, 70.000 padahal 50.000, tidak. Kalau wakil dia harus jujur, ya bukan pedagang nggak jujur, tidak, tapi dia harus menyebutkan apa adanya, ini harga sekian, ya. Fadol, silakan. Diupai, ya, namanya wakil, diupai dapat dari upah. Kalau tidak diupai, ya tidak apa-apa, tolong menolong, alal birri, ya, tidak apa-apa kalau dia juga rela. Tapi yang jelas di sini beda antara wakil dengan pedagang. Wallahu'alam. Sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.